Kalau sabar, frustasi oleh sisanya, frustasian mereka adalah frustasian dusta. Yuriduna an yatahakamu ilat sabut, yaitu terpesorah orang munafik yang telah menyatakan keimanan di hadapan Rasulullah SAW. Mereka menyangka telah beriman kepada Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah, namun ternyata perbuatan mereka yuridu ayyatahakamu ilat sabut, yaitu ingin berpaling dari hukum Islam, dari hukum Al-Quran, dan berpaling dari hukum sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengambil hukum buatan manusia. Sehingga perbuat mereka tidak mau berhukum dengan Al-Quran, tidak mau berhukum apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW, maka sikap tersebut adalah sikap yang bertolak belakang dengan kesaksian mereka, yang mereka telah beriman dengan apa yang telah diturunkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu keadaan mereka, keadaan nenek moyang mereka, yang mereka selalu memusuhi para Rasul, memusuhi para Nabi, dan mengingkari apa yang dibawa oleh Rasul dari kitab-kitab Taurat, kitab Injil. Mereka ingkari, mereka rubah-rubah, bahkan membunuh para Nabi. Ini adalah kedustaan yang dilibatkan orang munafik. Bahasanya mereka telah beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah dan Al-Quran dan Sunnah, dan telah beriman kepada kitab-kitab yang dahulu. Buktinya mereka membunuh para Nabi, merubah-rubah hukum di dalam kitab-kitab terdahulu, Taurat dan Injil. Dia selalu pergi sama Al-Faliya dalam rata apa-apa, mencari kelompokan yang sedikit. Wakar umiru ayat murumi, padahal mereka sudah diperintahkan untuk mengkufuri, mengingkari para tauhid, sesembahan-sesembahan selain Allah. Tapi perbuatan mereka malah demen, senang kepada tauhid, sembah-sembah selain Allah. Wajibnya syaitan ayatnya dalam doa dan bahagia. Dan tentunya para syaitan tidak tinggal diam, akan selalu memperalat mereka dan akan menjuruskan mereka ke dalam kesesatan yang jauh. Dengan apa? Ayat sayyina lalu matahakam ila bayi kita ila sunnati bal ya'budahum anil haq, yaitu para setan menghias-hiasi mereka orang-orang munafik. Bahwasanya berhukum kepada selain Al-Quran dan hukum berhukum kepada selain As-Sunnah adalah kebaikan. Dan membuat image bahwasanya dengan mengikuti Al-Quran dan mengikuti As-Sunnah adalah sesuatu kehinaan, kemunduran. Tak maju-maju karena berpegang teguh dengan sunnah Quran. Mereka bandingkan dengan apa? Dengan kemajuan dunia, kemajuan zahir. Padahal memang Allah SWT selenggarakan dunia itu untuk orang-orang kafir sebagai surga, kesenangan yang menipu dan kesenangan yang terbatas. Padahal Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah panduan manusia untuk meraih keselamatan di dunia dan di akhirat, menjadi orang-orang yang beruntung nanti di alam kehidupan yang abadi yang lebih baik, jauh dibanding dengan dunia. Ini tipuan para setan untuk menggelincirkan mereka agar meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ia pengalaman anil hak agar mereka menjauh dari kebenaran. Sehingga para setan apa? Selalu propaganda. Jangan kamu orang kok semangatnya ngaji, gak apa-apa. Rugi. Berwatur, rugi tenaga, pikiran, tak menghasilkan. Jadi rugi, yes. Berapa tahun kamu ngaji sekarang dapat apa? Kamu bisa mengumpulkan apa selama ini? Tidak ada apa-apa. Begitu kan? Karena memang amalan agama ini bukan dalam rangka untuk mencari dunia, namun untuk membimbing manusia untuk terselamatkan dari fitnah dunia dan mendapatkan kebaikan di akhirat. Sehingga memang tidak ada agama itu rumus bagaimana cara cepat mencari uang yang paling enak, banyak, besar. Tidak ada ya. Kalau ilmu dunia, mengenai tuyul, mengenai jenggot, seperti itu, bisa kan? Bukan gampang mencari dunia. Mau seberapa uang, seberapa bisa datang. Ini cari dunia gampang. Sampai selesai. Namun yang diinginkan oleh oleh Allah SWT keselamatan di dunia dan di akhiratmu. Ini butuh bimbingan, butuh wahyu dari Allah SWT dibimbing oleh Rasulullah SAW. Kita semata-mata mendapatkan keuntungan dunia. Sehingga tentunya di sana Allah SWT banyak memberikan aturan-aturan yang boleh dijalankan, ini yang boleh, ini yang harus dijauhi, ini yang harus diperbanyak. Karena memang Allah SWT mempersiapkan orang-orang yang sukses, ujian, taat, benar-benar hanya akan mendapatkan sesuatu yang sangat besar yang tidak pernah dibayangkan oleh mata, telinga, dan terbetik di dalam hati. Dan ini tidak mudah. Dan banyak sekali yang waktu ujian-ujian, tipuan-tipuan, sebagaimana para sahabat tadi. Islam, tapi sudahlah. Biasanya gimana Islam dong, enggak usah macam-macam. Pokoknya sholat, ini kosong-kosong. Ada untuk dunia getol. Berapa pun yang mau habiskan, dikeluarkan dalam rangka mencari dan mempelajari dunia. Maka ini hiasan-hiasan setan yang akan menjauhkan umat manusia dari tanpa kebenaran. Kalau nasionalnya yang mengelola keterangan global di dalam surat Anisa tersebut, yunghir Allah subhanahu wa ta'ala bihadir ayat al-ra'i munafikin al-ladina yadda'una al-imana bima'un siwa ala rasul. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang ini atas orang-orang munafik yang mereka mengaku telah beriman dengan apa yang diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan kepada orang Arab bagaimana kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan amanna, kan telah beriman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan dan menegur. Walakin qul aslamna. Karena mereka belum benar-benar beriman, namun mereka telah berislam. Menyerahkan diri mereka karena apa? Karena takut. Telah kalah, tidak berani apa menghadapi pasukan Islam. Mereka di bawah tentara-tentara Islam, para sahabat, sehingga mereka menyerah, menyatakan Islam. Semua hum yukadzibuna anfusahum wa yatarafa'una fi nizaatihim ila ghairi hukmi Allahi wa rasulihi. Kemudian mereka berdusta di atas diri-diri mereka dan mereka merasa telah berhak. untuk berseberangan dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Sehingga justru apa orang-orang munafik ini kalau merasa sudah beriman sebagai orang Islam, justru semaunya sendiri. Saat dalamnya dewe tidak mau diatur oleh hukum Allah dan Rasulnya, maka justru apa sikap seperti ini akan membatalkan keislaman mereka. Wadzalika munafiqun liman yad'uhu minal iman. Maka sikap tersebut, apa yang mereka tunjukkan dari sikap menentang dengan hukum Allah, karena ini menjadikan batal apa yang telah akui mereka dari keimanan. Waqad umiru bima unzila bi ayyakuru bi hukmin kulli man siwa Allah wa rasuli. Padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari setiap hukum selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang berislam, ini artinya apa? Al-istislam lillahi bitauhid. Ia adalah ta'ah al-bara'atu minasyirki wa ahli. Menyerahkan dirinya kepada Allah SWT untuk diatur oleh Allah SWT, untuk menerima hukum Allah SWT dengan mentaatkan Allah SWT, tidak mempersekutukan kepada makhluknya. Wa iyyatu lahu bita'ah, dan tunduk pasrah atau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsepnya sebagai seorang muslim. Kemudian tambah satu lagi, baro'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku-pelaku kesyirikan. Ini konsekuensi seorang yang berislam. Ya, pasrah, tunduk dan patuh kepada aturan Allah SWT yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian menjauhi kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Kalau ini saja belum dilaksanakan, ya berarti masih apa? Masih sebatas sebutan saja. Sebutan orang Islam, namun hakikatnya tidak ada. Ini kalau benar-benar dia telah melakukan keislaman seperti itu konsekuensi. Lagi nasyaitan lanallah yuzayyilu lahul udula an syari'atillah ila ara'il makhlukin lekai yajuhuhum ila ba'atin wa yuk'iruhum wa yakhdaruhum wa yukhdiruhum. Akan tetapi para syaitan, yang Allah SWT laknat para syaitan, selalu menghiasi-hiasi kepada orang-orang yang mengatakan iman, namun senang untuk mengambil aturan-aturan selain Allah SWT. Senang menyimpan dari syariat Allah SWT, dan lebih memilih bahwa mengambil pendapat-pendapat makhluk dan meninggalkan tuntunan Allah dan Rasulnya. Agar apa tujuannya? Agar mereka terseret ke dalam kebatilan dan menjauh dari kebatilan dan akan jauh dari Islam dan akan menjadi iman. Wakana syaitan dan insan khadula, dan adalah syaitan ini bagi manusia adalah makhluk yang paling selalu mengajak kepada kehinaan, mengajak kepada kehancuran dan kejelekan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan kami tegaskan bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah ini tentunya dengan pemahaman salaful ummah, pemahaman para sahabat dan orang-orang yang belajar dan ilmunya turun temurun seperti Al-Sunnah wal Jamaah, bukan Al-Quran dan As-Sunnah ternyata pemahamannya keliru dan menyimpang. Dan seperti ini sama saja dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ternyata dipahami sendiri. Ternyata Al-Qurannya ditarik sana sini, sesuaikan dengan kemauan mereka. Ini seperti ini tidak disebut sebagai berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Qala Syekh rahimahullah Ta'ala atau ayat faedah-faedah yang bisa diambil di dalam ayat tersebut. Al-Ula yang pertama, An-Nabu Bebas Sama Niyata Munazzalatun Ghairu Makhlukatin. Yang pertama bahasanya kitab-kitab Samariyah yang diturunkan dari langit. Ini benar-benar suatu kitab yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur, Nabi Daud, kitab Injil Nabi Isa alaihissalam. Benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Musa, lembaran Rasul Ibrahim, lembaran Nabi Ibrahim, dan para nabi juga mempunyai kitab-kitab. Dan tentunya hal turun dari Allah SWT tidak bisa disebut sebagai makhluk. Sehingga Al-Quran khusus yang telah dijaga oleh Allah SWT, sesungguhnya kami lah yang telah Allah SWT yang telah menurunkan Al-Quran Al-Zikr, dan sudah kami akan menjaganya. Itu bukan sekali-kali makhluk, tapi kalamullah, perkataan Allah SWT yang akan menjaganya dari dari penyimpangan orang-orang yang menyimpan, dari perubahan, dari orang-orang yang merubah-rubah. Baik itu merubah lafadznya atau merubah maknanya. Dan orang-orang yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, mereka mempunyai tujuan-tujuan yang jelek. Dengan menyatakan berarti kalau makhluk itu lemah, kalau makhluk itu mesti ada kekurangan, ya. Akhirnya apa? akhirnya Al-Quran dijadikan sebagai makhluk, akhirnya diobok-obok oleh mereka, dirubah-rubah mereka. Tujuannya seperti itu. Kalau dinyatakan sebagai Al-Quran itu adalah makhluk, dan Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Asalnya yang kedua ini mutahakam ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Haramnya berhukum kepada selain kitabullah, Al-Qur'an dan sunnah rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam kedua sumber hukum itu ada semuanya. Telah diterangkan oleh para ahli sunnah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, mau nyari perkara apa saja ada, baik perkara tempo dulu maupun perkara kontemporer, telah dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah ada yang tidak lepas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Asalnya at-tahakumu min ghairi syara'illahi min alamati nifaq at-i'tiqadi. Yang ketiga, berhukum kepada selain syarat Allah, ini sebagai tanda sifat kemunafikan secara i'tiqadi, secara keyakinan, yaitu benar-benar sifat kemunafikan yang hakiki yang akan bisa mengeluarkan dirinya dari Islam. Kecepatannya harus di bawah sekian. khamisah anna sababa wuqu'il muslimin al-yawma fil masyakil wal-mihan huwa i'raduhum an syara'illah. Yang kelima, sebab kaum muslimin kondisi keadaan sekarang ini penuh diselimuti dengan masyakil, keadaan yang berat dan penuh dengan bencana ujian. Ini di sana mereka paling dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Islam, rasa minder ya, tidak melawan kafir. Karena mereka apa? Berpaling meninggalkan syariat Islam. Sehingga mereka para setan banyak membuat slogan-slogannya. Orang sana sudah membuat kalau sudah kebulan kalau masih kapan masihnya. Padahal kemajuan kaum muslimin, kewibawaan kaum muslimin itu kalau dia berpegang teguh dengan syariat Islam, ini menjadi berwibawa dan menjadi terhormat di hadapan orang-orang kafir sebagaimana para sahabat. Romawi versi hancur, padahal mereka adalah kaum yang maju dunianya. Sahabat berabad-abad lamanya, saat ini masih benar-benar Islam, syahadat Allah, menjadi orang yang mulia. Sampai di jannah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, orang itu kalau memberikan zakat, enggak ada yang menerima. Enggak ada yang menerima. Buat apa saya? Saya sudah cukup. Karena kaum muslimin di waktu itu sebagai kaum yang berwibawa dan berjaya. Asal-asal tarimu fasudin anis yasa, haramnya memisahkan agama dengan politik. Karena Islam itu mengatur seluruhnya, baik ekonomi, politik, peribadatan, bahkan pengaturan kenegaraan ada semua. Dan kaidah perekonomian ada semua, para ulama sudah menulis. Membuat senjata ada semua. Bahkan yang pertama kali yang membuat senjata adalah dulu kaum muslimin. Kedokteran pertama kali kaum muslimin yang menemukan. Munasabah doa yang berbakti kesenangan ini terhadap bahaya saudara doa yang al-takdiri iman. Anzalallah cuma tahakum ila ghairihi. Di mana ayat ini menunjukkan atas dustanya, kedustaan orang-orang yang mengaku beriman dengan apa yang diterangkan Allah, namun dia berhukum kepada selain hukum Allah. Munasabah ayat di tauhid kusun ayat dari tauhid hai sudah hai su angkarasil ayat ala man lam yakum bila zini syahadat di ala ilallah bahwa iman bi hukmi rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muqtawi al amal bi syariki. Di mana ayat mengingkari terhadap orang-orang yang tidak memberikan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Dengan apa? Dengan harus tunduk berhukum kepada Rasulullah, kemudian menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu